الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi ضوء الكتاب والسنة. Masih melanjutkan penjelasan tentang hukum seputar permasalahan al-qadhf, melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan berzina atau melakukan hubungan sesama jenis dan yang semisalnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thalitha, permasalahan yang ketiga, شروط إيجاب حد القذف، syarat-syarat ditetapkannya hukum had bagi seorang penuduh yang tidak mendatangkan bukti yang cukup. لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف. Tidak wajib menegakkan hukum had al-qadhaf kecuali apabila sempurna syarat-syarat, baik syarat-syarat yang berkaitan tentang seorang yang melakukannya, seorang yang menuduh, dengan syarat-syarat orang yang dilemparkan kepadanya tuduhan tersebut. Ini semua harus terpenuhi. Syarat-syarat si penuduh harus terpenuhi. Dan syarat-syarat yang tertuduh pun harus terpenuhi untuk ditegakkannya hukum al-qadhf, haddul qadhf. Hatta yusbiha jarimatan tastahiqqu uqubatal jald. Sehingga bisa ditetapkan sebagai sebuah tindakan kejahatan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Awalan, maka yang pertama syurutu al-qadhif, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada seorang yang menuduh, seorang qadhif. Wahia khamsatun, syarat-syaratnya ada lima. Yang pertama, ayyakuna balighan, bahwa si penuduh itu harus telah mencapai usia balig. Fala hadda ala saghir, maka tidak ada hukum had terhadap anak kecil. Seorang anak, misalnya dia berusia 10 tahun, dia menuduh kepada seorang, dia mengatakan kepadanya, engkau pelaku zina atau engkau pelacur dan yang semisalnya. Dia anak kecil, belum mencapai usia balig, maka tidak ditegakkan kepadanya hukum had 80 kali cambukan, karena seorang yang belum mencapai usia balig terangkat darinya pena dari catatan-catatan yang berkaitan dengan amalan yang dia lakukan. Rufi al-qalam an thalatha, anis sabi hatta yahtalim, pena, catatan amalan terangkat dari tiga jenis manusia. Di antaranya anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Yang kedua, ayyakuna aqilan. Dia seorang yang berakal. Fala hadda 'alal majnun wal ma'tuf. Maka tidak ditegakkan hukum had apabila si penuduh ini orang yang gila, hilang akal, atau al-ma'tuf. Al-ma'tuf mendekati gila, kurang waras. Akalnya tidak sempurna. Dia mendekati gila. Maka orang tersebut apabila dia melemparkan tuduhan kepada seorang, tidak ditegakkan padanya hukum had. Yang ketiga, alla yakuna aslan lil maqdhufi, bahwa si penuduh bukan asal dari yang tertuduh. Bukan asal dari yang tertuduh. Dalam istilah syar'i, dalam hubungan kekerabatan, ada yang disebut usul atau al-asl, ada yang disebut furu' dan hawashi. Usul maksudnya yang menjadi sebab seseorang lahir. Dalam hal ini orang tua, dua orang tuanya, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Itu namanya asal, al-usul. Al-furu' yaitu keturunannya, anak-anaknya. Al-hawashi, saudara, paman, bibi dan seterusnya. Nah, kata beliau, si penuduh ini bukan dari kalangan usul bagi yang tertuduh. Kal abi wal jaddi wal ummi wal jaddah. Seperti ayah. Misalnya ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kamu telah melakukan perbuatan zina. Ayahnya mengatakan kepada anaknya. Dalam keadaan ayahnya ini tidak mampu mendatangkan saksi-saksi yang cukup. 4 orang saksi. Maka secara hukum asal ayah dianggap sebagai seorang qadhif. Sebagai seorang qadhif, penuduh tanpa bukti. Namun karena adanya keterkaitan hubungan kekerabatan di mana yang menuduh ini adalah ayah dari yang tertuduh, maka si penuduh dalam hal ini ayahnya tidak dikenakan kepadanya atau tidak ditegakkan hukum had. Hadul qadhaf. Demikian pula yang lain, kakek, ibu, nenek. Fala hadda 'alal walid al-ab aw al-um. Maka tidak ditegakkan hukum had bagi orang tua, apakah dia ayah ataukah dia ibu, in qadhafa waladahu, apabila dia menuduh anaknya. Apabila dia menuduh anaknya. Al-ibn awil bint. Dia menuduh anak laki-lakinya atau dia menuduh anak perempuannya. Wa insaful. Meskipun terus ke bawah cucunya dan seterusnya. Tidak dikenakan. Kata para ulama, sebagaimana halnya orang tua ketika membunuh anaknya, maka tidak ditegakkan hukum qisas. Tidak ditegakkan hukum qisas. Hukuman yang lain, hukum ta'zir. Tentang permasalahan ta'zir, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ta'zir itu adalah hukum yang tidak ada ketentuan kadarnya dalam syariat. Namun dikembalikan kepada penguasa sebuah negeri. Menetapkan hukum apa yang maslahat untuk ditegakkan kepada seorang pelaku kejahatan. selain dari hukum-hukum yang telah disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang melakukan perbuatan kejahatan tertentu. Maka orang tua ketika menuduh anaknya melakukan perbuatan zina dan yang semisalnya, maka tidak ditegakkan hukum had 80 kali cambukan. Namun ada hukum yang lain, hukum ta'zir. Yang keempat, ayyakuna mukhtaran fala hadda 'ala an-na'im wal mukrah, bahwa dia menuduh memang berdasarkan inisiatif dia, memang murni keinginan dia untuk melakukan hal itu, bukan dalam kondisi terpaksa. Maka tidak ada hukum had bagi orang yang tidur. Misalnya dia sedang tidur. Sedang tidur lalu dia mengigau, keluar ucapan-ucapan dari lisan dia, fulan penzina. Misalnya. Padahal dia tidur. Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Maka tidak ada hukum had. Atau seorang yang mukrah, kamu ucapkan ini, kalau tidak maka kamu akan terancam dibunuh. Yang kelima, ayyakuna 'aliman bitahrim fala hadda 'ala al-jahil, bahwa dia orang yang mengetahui bahwa melemparkan tuduhan tanpa mendatangkan bukti yang cukup adalah perkara yang diharamkan. Dia harus mengetahui hukumnya itu. Maka tidak ada hukum had bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya. Mungkin dia baru masuk Islam, lalu tidak mengerti sama sekali tentang hukum melemparkan tuduhan kepada orang lain, maka dia melakukannya. Padahal dia jahil. Dia jahil. Dia tidak tahu kalau yang seperti ini diharamkan di dalam Islam. Maka tidak dikenakan hukum had kepadanya. Namun kalau misalnya dia mengetahui bahwa melemparkan tuduhan tanpa cukup bukti itu adalah perkara yang diharamkan, namun dia tidak mengetahui konsekuensinya, hukuman apa yang diberikan kepadanya. Dia tahu bahwa itu haram. Menuduh orang lain itu haram. Namun dia tidak mengetahui bahwa seorang yang melakukannya akan dikenakan hukum 80 kali cambukan. Dia tidak tahu hukum hadnya. Tapi dia tahu bahwa itu perkara yang haram. Maka orang seperti ini tetap ditegakkan kepadanya. Ditegakkan kepadanya hukum had. Jadi kejahilan yang menjadi udzur seorang tidak ditegakkan kepadanya hukum had adalah jahil tentang perkara tersebut sebagai perkara yang diharamkan di dalam syariat. Maka ini lima hal yang harus terpenuhi pada seorang penuduh, seorang qadhif. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak ada hukum had atasnya. Meskipun mungkin ada hukum-hukum yang sifatnya ta'zir. Sifatnya ta'zir sebagai bentuk ar-rad'. Sebagai bentuk efek jera. Ya, bagi orang yang melakukan satu perbuatan kejahatan tersebut. Thanian, yang kedua, syurutu al-maqduf. Syarat-syarat orang yang tertuduh. Syarat-syarat orang yang tertuduh yang harus terpenuhi, yang apabila tidak terpenuhi maka tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh itu. Wahia khamsatun aydan, dan juga ada lima syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ayyakunal maqdhufu musliman, bahwa yang dilemparkan padanya tuduhan perbuatan muslim tersebut adalah seorang muslim. Seorang muslim. Dia yang tertuduh. dalam keadaan si penuduh tidak mendatangkan bukti, maka si penuduh ini terkena hukum had. Fala hadda ala man qadhafa kafiran, maka tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh seorang yang kafir, karena kehormatan dan kemuliaan seorang yang kafir kurang, tidak sempurna karena kekufurannya. Namun tetap bagi seorang yang menuduh, meskipun orang itu kafir, tetap dia harus mendatangkan bukti. Kalau tanpa bukti, maka juga tidak dibenarkan. Hanya saja tidak ditegakkan kepadanya hukum had, yaitu 80 kali cambukan. Adapun jika dia menuduh seorang muslim, maka terkena hukum had. Nah, gimana kalau dia menuduh seorang ahlul bid'ah, seorang mubtadi'? Nah, tapi dia tidak dikenal sebagai seorang yang melakukan perbuatan mesum, tidak dikenal sebagai seorang yang fajir. Secara zahir dia menampakkan seorang yang menjaga dan memelihara agamanya, hanya dia berpaham bid'ah, maka juga tidak diperbolehkan. Dan penuduhnya ditegakkan kepadanya hukum had. Yang kedua, ayyakuna aqilan, bahwa yang dituduh adalah seorang yang berakal. Fala hadda ala man qadhafa al-majnun, maka tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh orang gila. Ya. Si fulan yang gila, tidak punya akal, melakukan perbuatan zina. Meskipun dia tidak punya bukti, namun tidak ditegakkan kepadanya hukum had. Yang ketiga, ayyakuna balighan, bahwa yang dituduh, yang tertuduh adalah seorang yang telah mencapai usia balig. Au yakuna mimman yata wa yuta mithluh, atau dia belum balig, tapi orang yang semisal dia, yang tertuduh ini, orang yang sudah bisa dikatakan bahwa dia mungkin melakukan itu. Ada kemungkinan dia melakukan. Ya Pak. Ya. Dia mungkin melakukan perbuatan tersebut atau diperlakukan kepadanya yang semisalnya. Dia tidak balig, belum mencapai usia balig. Namun orang yang semisalnya, ya, memungkinkan untuk melakukan. Mungkin misalnya usia 12 tahun, dia belum mencapai usia balig. Namun orang yang semisalnya, dilihat dari postur tubuhnya, mungkin dia melakukan. Wa huwa ibnu ashar wa bintu tis' fa akthar, yaitu misalnya anak berusia 10 tahun atau anak wanita berusia 9 tahun atau lebih, belum mencapai usia balig. Namun orang yang semisalnya memungkinkan untuk melakukan atau diperlakukan kepadanya perbuatan tersebut. Adapun jika tidak memungkinkan, maka tidak ada hukum had. Yang keempat, ayyakuna afifan aniz zina fil zahir, bahwa orang yang tertuduh ini secara zahir terjaga dari perbuatan zina, terpelihara. Secara zahir yang nampak dari kita bahwa dia orang yang bukan seorang yang gemar melakukan perbuatan bebas, bukan orang yang biasa berjalan dengan orang-orang yang tidak sepantasnya, dari orang-orang yang biasa melakukan perbuatan yang keji tersebut. Secara zahir dia sholat, secara zahir dia tidak melakukannya, maka orang yang menuduhnya tanpa bukti yang cukup, maka dia dianggap sebagai seorang yang qadhif. Fala hadda ala man qadhafa al-fajir, maka tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh seorang yang memang zahirnya fajir. Ada sebagian orang bahkan dia berbangga. Dia berbangga. Ya, apabila ada orang menuduhnya gemar melakukan perbuatan yang tercela itu. Yang sangat buruk itu. Dia menampakkan diri. Dia berbangga dengan itu. Maka orang yang mengatakan kepadanya tidak ada, tidak dikenakan hukum had. Ya, dia sendiri merasa bangga dengan itu. Bagi dia itu adalah hal yang biasa. Maka dia fajir. Nah, maka tidak dikenakan hukum had bagi orang yang memang dia menuduh orang yang asalnya fajir. Tidak terpelihara, dia tidak menjaga kehormatannya, dia tidak menjaga kemuliaannya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, ayyakuna al-maqdhufu hurran. Bahwa yang tertuduh adalah seorang yang merdeka, bukan dari hamba sahaya. Fala hadda ala man qadhafa mamlukan. Maka tidak dikenakan hukum had bagi orang yang menuduh seorang hamba sahaya, karena tidak sekufu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qal. Barang siapa yang menuduh budaknya, hamba sahayanya, bahwa dia melakukan perbuatan zina, maka akan ditegakkan kepada si penuduh ini hukum had nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau apa yang dia tuduhkan itu benar. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, berkata an-Nawawi rahimahullah ta'ala, menjelaskan makna hadis ini, fihi isyaratun ila annahu la hadda ala qadhifil 'add fid dunya. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa tidak dikenakan hukum had bagi si penuduh hamba sahaya dalam kehidupan dunia. Wa hadza mujma'un 'alaih. Dan ini perkara yang disepakati para ulama. Lakin yu'azzaru qadhifuhu. Namun meskipun tidak ditegakkan hukum had, namun tetap harus diberi hukuman. Hukuman apa? Ta'zir. Ta'zir, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa ini nanti ada pembahasan tentang hukum ta'zir. Hukum yang ditetapkan oleh penguasa negeri. Yang tidak disebutkan kadar hukumannya dalam syariat. Sehingga dikembalikan kepada penguasa, mereka melihat sisi kemaslahatannya. Li'anna al-'abda laisa bimuhsan. Karena hamba saya bukanlah seorang muhsan. Di antara syarat muhsan apabila dia seorang yang merdeka. Baik, ini syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk ditegakkannya hukum had bagi seorang yang melakukan perbuatan al-qadhf tanpa disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Sampai di sini, ma'asyar akhwan rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu, hafizakumullah.